Kalian masih ingat lagu tadi? Ya, tepat. Mario Halley, remaja perkasa kesayangan kalian. Kisah petualangannya yang fantastis tentu masih berkesan pada kalian semuanya, bukan? Nah, sekarang ikutilah kisah ini. Kali ini dengan judul Menggulung Komplotan Penyelundup. Yuk, kita dengarkan pada cerita Si Motif Asli. Mario, sebenarnya kau tinggal saja di rumah, membantu mama, ya? Papa, Mario kan libur sekolah. Sekali-sekali ikut mengantar cucu ke langganan papa. Kasihan papa. Oh iya, Pa. Papa, senang tidak jadi orang kaya? Ada-ada saja kamu, Mario. Buat apa jadi orang kaya, Mario? Kalau papa dan mama kaya, Mario enak, senang. Pulang pergi diantar pakai mobil bagus. Selain itu, uang jajan banyak. Setiap hari ganti pakaian bagus, seperti teman Mario. Tapi, apa Mario? Kenapa kamu seperti kecewa? Tapi, kasihan juga teman Mario yang kaya itu. Paling, ia hanya jajan 100 rupiah. Bagus itu anakku. Yang lain kan ditabung, ya kan? Tidak, Pak. Diminta teman-teman. Kalau nggak boleh, mau dikeroyok. Tapi aneh, Pak. Iya. Teman-teman yang suka main ancam justru punya orang tua yang kaya. Nah, itulah Mario, ya. Maka papa dan mama nggak usah jadi orang kaya. Susah, ya. Papa dan mamamu begini saja, cukup buat kita bertiga. Dan pekerjaan papa, meskipun kecil, berguna bagi orang banyak, ya kan? Papa, Mario heran. Kenapa teman-teman itu berbuat begitu? Padahal kan orang tuanya kaya juga. Mario, jadi orang kaya itu tidak jelek. Asal jangan lupa. Misalnya, lalu sibuk sendiri. Ya, papanya, mamanya, gitu ya. Lalu lupa mengurus anak. Temanmu itu kan kurang mendapat perhatian papa dan mamanya. Ya, memang betul. Setiap hari dikasih uang banyak, ya. Itu tidak cukup, Mario. Ya, sebab kalau waktu kecil gampang dapat uang, wah, kalau sudah besar susah. Papa, lihat. Apa itu? Jauh di belakang kita ada bus yang lari kencang, berbelok-belok tidak karuan. Sepertinya terjadi hal-hal yang tidak beres. Mungkin mesinnya blong. Ya? Tidak, Papa. Mungkin sekali ada penjahat yang membajaknya. Kita harus menolongnya, Pak. Iya, tapi kita tidak punya senjata, Mario. Percaya pada saya, Pak. Sopir kurang ajar. Jangan main gila kau, ya. Pegang kemudi yang baik atau kutembak kepalamu, ha? Johnny, awasi penumpang yang main gila. Kalau perlu tembak saja. Diam kau. Atau satu-satu minta ku tembak, ha? Ayo, cepat. Semua uang keluarkan. Perhiasan keluarkan. Ayo, Johnny, ambil. Tapi pistolmu harus selalu siap. Bos, tujuan sudah dekat, bos. Cerewet. Kerjakan saja, ayo. Sopir, jangan gila, ya. Sopir, ayo tancap gasnya terus, kataku. Kita ketengahkan saja. Iya. Biar bus itu terhalang. Tapi Tapi kereta kita bisa hancur dirindasnya, Mario. Tidak, Pak. Saya kira bus itu dibajak. Kita harus menolongnya. Ya. Bagus, Pak. Ya. Kita harus berani menghalanginya. Hei, kereta tua bulukan. Pinggir kau. Atau minta kuhancur lumatkan sekalian. Aduh, Mario. Celaka kita ini. Mario, Heli. Kusir tua, goblok kamu. Aduh, maaf nak, kuda saya rewel ini. Kuda tua seperti kusirnya, bunuh saja, habis perkara. Jangan kak, tak berewokan. Anak kecil, dari mana kau tahu namaku? Dari wajah kakak, kan berewokan, betul kan? Pintar kamu anak kecil. Nah, suruh kakekmu itu meminggirkan kudanya, cepat. Kak, kuda kami takut kalau dengar deru keras dari mesin mobil. Oke, bos, tolong deh kak, pinggirkan saja. Johnny, awasi sopir dan penumpang itu. Aku singkirkan kuda tua ini. Sialan banget. Hitam, tolong ya. Aduh, kurang aja. Tanganku digigit. Goblok, jangan main gila. Ayo cepat pinggirkan. Maaf kak, kuda kami galak. Ayo kak, aku tidak berani. Yang bisa melerai hanya saya. Jangan banyak cincong. Ayo pinggirkan atau ku tabrak. Sopir, hidupkan busmu cepat. Awas, jangan main gila. Lihat, bulldog di tanganku bisa menyala, menyambar nyawamu tahu. Kak Brewok, jangan galak-galak. Aku mau saja meminggirkan asal kakak bisa memegang rambutku. Kurang ajar. Kau malah menantang. Mana kepalamu? Ku cabutnya sekalian. Enak saja. Kejar saya kalau mau ambil rambutku. Mengajak main minta umpet ya. Ayo. Mau kemana kau? Mario. Kembali. Jangan. Kak. Sini peganglah. Aku tidak lari lagi deh. Bagus. Nah, begitu ya. Nih, aku kasih uang 500 buat beli es. Siapa namamu, nak? Mario Heli. Sekali pukul, penjahat Brewok jatuh tak sadarkan diri. Dan dengan secepat kilat, tubuhnya dibawa remaja perkasa Mario Heli diserahkan ke pos polisi terdekat. Setelah itu, Mario kembali ke tempat kejadian bus dibajak. Mario, ayo ke sini cepat. Ayo kita pergi. Sebentar, Pak. Kak, Kak Joni, dan Kak siapa lagi? Dipanggil Kak Brewok di semak-semak sana. Penting, ini pistolnya dititipkan saya. Macam-macam saja si Brewok ini. Di mana? Mac, kamu tunggu di sini. Jaga tawanan semua ini. Ya. Semua dipanggil ke sana, Kak Joni. Monyet cilik mau mengatur. Hei, siapa namamu, he? Mario Heli. Pak Supir, hidupkan busnya. Bawa cepat ke kantor polisi. Brewok sudah ditahan di sana. Cepat, Pak. Para penumpang, kalian sudah selamat. Adik-adikku, Mario Heli telah berbuat kebajikan, yaitu menggagalkan pembajakan bus. Dalam waktu libur sekolah, Mario berusaha membantu papanya ikut naik kereta kuda mengantarkan susu kepada para langganan papanya. Ia juga tidak lupa belajar di rumah. Nah adik-adik, Kalian tentunya dalam waktu libur juga memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada yang membantu mama di rumah, menjaga adik, menjaga toko, ke sawah, dan lain-lainnya. Dapat pula adik-adik melakukan perjalanan untuk memperluas pengalaman, seperti halnya Mario dengan papa dan mamanya pergi ke Kepulauan Seribu yang indah itu. Asik benar mandinya. Airnya jernih sekali. Ikan di dalamnya kelihatannya seperti menari-nari gembira. Aku curiga dengan motor bot yang berhenti di sana itu. Mario! Jangan ke sana! Ayo ke sini! Makanan sudah siap! Mario! Lihat, Ma. Mario dibawa orang naik motor bot. Beserta mamanya ternyata ditangkap oleh Brewok dan Johnny yang berhasil melarikan diri dari tahanan polisi. Hari telah larut malam. Mario, papa dan mamanya baru menyadari bahwa mereka berada dalam ruangan bawah sebuah motorboat besar. Dan di situ juga ada seorang polisi dari pos tempat Brewok dan Johnny diserahkan oleh Mario Haley. Mario, apakah dunia akan kiamat? Ma, jangan berkata begitu. Nyatanya, Pak, kita dalam kegelapan begini. Iya, jangan putus asa, Bu. Tuhan bersama pihak yang benar. Saya akan berusaha supaya kita lepas dari kegelapan ini. Iya, ya. Ma, jangan takut. Mario kenal penjahat yang membawa motor bot itu. Mario pernah lihat. Nah, di mana kamu pernah lihat dia? Di pasar, Pak Polisi. Anehnya, sejak dari Pulau Seribu tadi, mereka tidak nampak atau kedengaran suaranya. Iya. Saya punya dugaan, kita akan dibawa jauh, barangkali ke negara lain. Pak, kiamat sudah aku, Pak. Tenang, Ma. Jangan menangis. Penjahat itu pada tidur, dan motorboat ini sudah disetel dengan komputer. Enak, dari mana kamu tahu? Itu tidak penting, Pak Polisi. Yang harus segera dilakukan ialah kita harus keluar dari kamar tikus yang pengap ini. Nah, enak saja kau ngomong. Coba, siapa namamu, Nak? Mario Haley. Pak Polisi, jangan terpesona saja. Cepat bergerak ke atas. Kita sergap mereka. Wah, ada sinyal. Hei, Johnny, bangun. Jangan tidur melulu, ayo. Ayo, bangun. Hei, minta ku lempar ke Laut Cina Selatan, ya. Jangan, bos, jangan. Kau dengar. Ayo, cepat ambil kertas dan ballpoint. Catat pembicaraanku. Sekarang aku harus bertindak, Nak. Jangan dulu, Pak. Kita dengar pembicaraan mereka. Baiklah. Ayo mendekat, Nak. Kau benar. Halo? Ya, Brewok siap menerima. Brewok, ada Rudin dan ada Madas, badan-badan ada. Ada Rudus, sejagadar ada, didi, tadempanat, didi ada. Sada, jadam, sungguh-sungguh. Aku akan bertindak sekarang. Jangan. Pak Polisi tahu apa arti pembicaraan mereka. Kalau tidak, tunggu. Jangan terburu-buru. Salah-salah kena tembak. Kita harus tahu arah tujuan motorboat ini sebenarnya. Nak Mario, kau tahu arti percakapan mereka tadi? Tahu. Nah, kalau begitu, katakan apa maksudnya. Jangan di sini. Kita mesti kembali ke kamar bawah. Jangan-jangan penjahat itu menengok ke ruang bawah. Tidak usah. Akan kulawan. Aku tidak takut dikeroyok dua, Mario. Aku bisa silat. Wah, tapi Papa dan Mama saya bagaimana, Pak? Kalau seandainya Bapak bisa meringkus keduanya, apa Bapak juga bisa mengemudikan motorboat ini? Hei, Pak, ada yang menuju ke tempat kita. Ayo, Pak. Untung kalian sudah kembali. Dengar itu. Hanya dia hanya mengontrol pintu penjara kita. Iya. Mario, sabar, Ma. Kalau bisa, Mama tidur saja. Juga Papa. Ih, mana bisa Papa tidur, Mario? Biar Mamamu saja. Nak Mario, apa arti kata-katanya tadi? Itu kan bahasa biasa. Hanya disisipi kata dada. Brede Wodok, Hede Rodin, Dadan, Ede Madas, Bada Tadangadan, artinya brewok, heroin dan emas batangan. Oh, jadi si brewok ini penyelundup, musuh negara, harus segera diringkus. Nah, polisi sudah tahu kemana penjahat ini mau pergi. Pak polisi kan belum tahu lanjutannya. Begini, Hadarudus, Segederada, Didi, Tedempadat, Bidiadasada, Jadam, Sudubudu. Waduh, itu apa artinya itu? Artinya, iya. Harus segera ke tempat biasa jam subuh. Oh, tempat yang mana, Mario? Mario akan mencari tahu kemana arah motor buat. Oh, iya. Kemana kau mau mencari? Bahaya, nak Mario. Lebih baik aku bertindak. Dia akan kupaksa menunjukkan tempatnya. Jangan, Pak Polisi. Tolong jaga Papa dan Mama saya. Oh, Mario, mau kemana kau? Mario Heli! Secepat kilat Mario Heli terbang melayang searah dengan haluan motorboat. Dengan segera, ia mendarat di suatu pantai sunyi dan berhasil mengetahui bahwa tempat itu adalah pantai sekitar Jakarta, Banten. Secepat kilat pula Mario terbang kembali ke motorboat yang tetap tenang melaju. Sementara itu, kedua penjahat sedang santai saja. Sebab motorboatnya telah disetel dengan komputer yang akan berhenti atau berjalan sesuai dengan kemauan penyetelnya. Segera berusaha menghubungi pos polisi atau militer yang terdekat. Minta bantuan. Lalu mereka akan... Sudahlah, Pak. Lakukan saja yang saya minta. Monyet-monyet. Ayo bangun. Keluar. Atau minta aku semprot air sampai penuh kabin ini, ha? Jangan. Ampun. Ampun apa? Kaulah yang pernah menghalangi bus yang kubajak. Ayo maju turun sana semua. Cepat atau kulempar. Brewok, jangan galak-galak pada Papa dan Mama. Anak manis yang pinter main petak umpet sampai aku harus nginap sebentar di kantor Pak Polisi, ha? Kesini cepat. Baik, Kak. Aku bilang cepat ya, cepat. Kau bisa lari kencang? Masa jalan seperti siput? Ayo. Johnny. Ya, Bos. Ini dia anak yang kau katakan membawa pistolku. Mana, Bos? Iya. Ini dia anak itu. Siapa namamu, ha? Mario Heli. Ini dia si Brewok dan Johnny. Oh, mereka sudah terikat. Wah, sangat aneh. Padahal tadi waktu saya lari ke pos, mereka masih mengancam. Di mana anak itu? Mario! Mario Heli. Mario Heli pandai menupas kejahatan. Apakah kalian juga ingin seperti Mario Heli? Nah, belajarlah yang giat dan tekun. Kalian kelak juga akan menjadi pembela nusa dan bangsa. Mario Heli, Mario Heli, setiap ada peruta, dia sampai jumpa.